datang dunia. Namun saat aku bertanya, jadilah kekasihku. Engkau selalu menghina dan meyakinkan aku. Tak usah terikat, tapi bahagia. Tak usah terikat, tapi memilihku. Adakah artinya cinta tanpa cinta? Katamu begini buatmu selalu rindukan aku. Namun saat aku bertanya, jadilah kekasihku. Engkau selalu menghina dan meyakinkan aku. Tak usah terikat, tapi bahagia. Tak usah terikat, tapi memilihku. Oh. Asal dan cinta harusnya saling mengerti. Seperti matahari kepada siang, seperti bulan kepada malam. Aku terhenyak dan sadarkan diriku.